Pak Pendi, selamat pagi. Pagi. Silahkan, Pak. Iya, kalau menurut saya sih itu benar-benar negara kita sangat memalukan ya. Orang yang punya duit kemarin 300 juta rumahnya dipajakin. Sekarang sampai orang yang miskin 60 juta juga mau dipajakin. Waduh, mendingan susah deh jadi warga negara Indonesia kalau gitu. Makasih. Oke. Bapak Adrianus, selamat pagi. Pagi, Bu. Silahkan, Pak. Bu, kasar ngomongnya, ini negara sudah merampok, bukan rakyat lagi yang merampok nih, Bu. Ini cara kasarnya orang ngomongnya tuh negara yang merampok nih. Ini nggak benar caranya seperti ini, Bu. Mana ada investor yang mau masuk kalau kayak begini. Setiap saat berubah peraturannya itu berlakunya surut semuanya. Mana ada di negara, mana ada yang seperti itu. Tidak ada, Bu, saya bilang, Bu. Di luar negeri pun kalau satu orang yang memiliki satu rumah itu nggak ada yang berpengaturan seperti ini. Lucu pemerintah ini. Kasar ngomongnya saya bilang pemerintah sudah merampok ini. Terima kasih. Bu Lina, selamat pagi. Ya, pagi. Silakan, Ibu. Ya, ini saya cuma mau berpendapat ya. Ini negara kita aja korupsi belum pada diberantas ya. Belum diselesaikan secara tuntas. Ini udah rakyat udah mau dicekik lagi nih dengan masalah pajak rumah ini. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Yudo. Halo. Silakan, Pak Yudo. Iya, itu sama saja dengan bangsa menjajah bangsa sendiri. Yaitu bubar aja negara ini lebih bagus lah. Dibikin negara yang kecil-kecil aja. Apalagi sih penderitaan rakyat ini yang kurang. Kita 50 tahun lebih ya merdeka. Begini-begini. Malu sama Malaysia, Singapura bilang. Sama pemerintah ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yudo. Selamat pagi. Bapak Amir. Iya. Silakan, Pak Amir. Pak SSM. Iya, silakan. Saya pikir ini ada salah persepsi ya. Informasi yang diberikan media juga kayaknya tidak memahami mengenai peraturan perundang-undangan. Ini sebetulnya adalah Dirjen Pajak akan melakukan penelitian terhadap mereka. Indikatornya adalah mereka yang mempunyai rumah dengan batas 60 juta. Bukannya terhadap rumah tersebut yang akan dipajak. Undang-undang pajak tetap berlaku seperti ketentuan. Jadi maksudnya tuh begini, apakah terhadap rumah dan penghasilan yang diberikan, yang diterima oleh warga Indonesia tersebut, itu sudah dibayar pajaknya. Tapi yang dimaksud dari Dirjen Pajak ini akan dilakukan penelitian terhadap mereka yang punya rumah di atas 60 juta. Bukan dikenakan pajak, kalau mereka sudah bayar pajak sebelumnya atas penghasilan sebelum-sebelumnya, nggak ada masalah. Itu masalahnya sebenarnya. Okay. Jadi kalau media pun tidak menguasai hal ini dan memberitakan hal ini, membuat keresahan saja pada masyarakat. Yeah. Jadi tolong untuk sesuatu hal untuk diperdalam dulu sebelum dilakukan semacam kayak begini gitu. Karena ini akan menyebutkan masyarakat jadi menambah resah sebelum keadaan kita begini akan menjadi kacau lagi nanti. Bapak Amir, terima kasih. Bapak Anto. Selamat pagi. Bagaimana komentar Anda? Sebetulnya secara ikhlas saja ya untuk dipajak ya. Tapi tolong dicek dulu tuh korupsi lembaga pajak sendiri ya. Soalnya itu kan kita tidak ikhlas sama sekali kalau memang itu akhirnya bukan untuk negara. Thank you. Ya, terima kasih.